Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, saya memiliki usaha toko dari fotokopi. Bagaimanakah hukumnya apabila ada orang yang memotokopi dengan nilai 1 juta rupiah, tetapi ia meminta ditulis di dalam bon atau kuitansi senilai 1.500.000 rupiah. Demikian Ustaz. Ya, jazakallah khair. Kita melakukan akad dengan dia 1 juta, tapi dia minta ditulis 1.500.000. Nah, bolehkah ini? Saya kira kalau saya katakan boleh, tidak ada setuju dengan saya. Karena ini jelas kadzib. Jelas ini sebuah kebohongan dan dusta. Dan al-kadzib, dusta, tidak dibolehkan. Dan ini sebuah akhlak, bukan saja masalah din. Akhlak, ya, yang semua orang tahu ini. Sampai pun orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah Quraisy, Abu Sufyan mengatakan, kami tidak mau berdusta ketika ditanya oleh Heraklius. Padahal di waktu itu dia musuh Rasulullah SAW. Orang Quraisy tahu bahwa dusta adalah bohong. Dan Kafir Malik mengatakan, saya tidak pernah menghalalkan dusta atas diri saya. Ya. Maka jangan Anda lakukan hal ini. Ya. Tulis satu, akad 1 juta, 1 juta. Kalau dia ingin tulis 1.500.000, minta 500.000 lagi kepada dia. Ya. Tapi saya kira ini jelasnya. Wabillahi taufiq.